Dablek dablek. Sampun diparingi nikmat macem pitu dening Gusti Allah. Ning sering dilerwake, sering boten disadari. Langkung-langkung ibu-ibu randegan mriki ayu-ayu ning oon. Maka malam ini keluarga besar Doyok Motor mengingatkan kepada kita pentingnya syukur dan mengajak kepada kita untuk menyempurnakan 7 macam nikmat pemberian Allah itu agar menjadi 10. Kenapa harus disempurnakan jadi 10? Terinspirasi dari tembang Jawi karya Kanjeng Sunan Giri ingkang judulipun Lerilir. Insya Allah sedaya pun sami apal. Soale Lerilir niku karangane wali, sakniki dipopulerkan kembali oleh grup-grup solawat, grup-grup hadroh, grup kosidah, grup nasyid. Lerilir, lerilir, tandure wos, sumilir. Ayo sing melu nyaut tak dongake rezekine lancar. Yeah. Minimal gampang leh golek utangan. Tak ijo. Le, royo royo kok loyo loyo. Tak sengguh penganten anyar, cahangon cahangon penekno blimbing kuwi. Ini filosofinya tinggi, kenapa harus blimbing sing dipenek? Kok mboten cahangon cahangon penekno kates kuwi kok gak ngono. Tapi blimbing kuwi ngoten. Sopo ngomong katese penyet? Lunyu-lunyu penek ana kanggo mbasuh dodo tira. Dodo tira dodo tira kumitir bedaing pinggir dondomono jelumatono kanggo sebo mengko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane. Lah tembang niki diakhiri dengan kalimat do sura o sura hore. Ini pelajaran bahwa hidup kita juga harus diakhiri dengan sura hore, jangan cuma awe-awe. Mula tembang lir-lir iki pungkasane nganggo surak hore. Lah uripe kula panjenengan pungkasane kudu surak hore. Surak hore iku gambarane ayem tentrem. Surak hore iku simbol kegembiraan dan kebahagiaan. Surak hore kuwi berarti tepuk tangan, bahasa Inggrisnya the keplok. Surak hore kuwi tepuk tangan, bukan bertepuk sebelah tangan. Kalau tepuk tangan kan gambaran kegembiraan dan kebahagiaan. Kalau bertepuk sebelah tangan sakitnya tuh enggak cuma di sini, di situ juga. Lah namanya tepuk tangan, keplok, itu berarti kedua tangan beradu sehingga 10 jari ketemu. Maka nikmat 7 harus disempurnakan jadi 10 seperti surak hore, tepuk tangan driji 10 ketemu. Jadi nek tembang-tembang sing ngeten iki penuh filosofi, kandungan maknanya luar biasa. Wong karangane wali, anakmu iku ulangi tembang-tembang ngene iki, soal iki membentuk karakter. Aja mbok ulangi bojo galak, tali kotang, tali katok, tali sempak. Ya ulangi koyok ngeten iki, lir-lir, gundul-gundul, pacul, cublek-cublek, suweng, seluku-seluku, batok, turi-turi, putih, ngono kuwi. Sekarang itu banyak tembang-tembang nyanyian-nyanyian anak-anak yang menurut saya tidak mendidik. Bocah jecilik TK kok wis diulangi nyanyi serong ke kiri, serong ke kanan, tralalalalalalala. Padahal dalam Islam pendidikan dasar itu harus ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang lurus. Niki jecile kok wis diulangi serong ke kiri, serong ke kanan, anakmu gedene dadi pelakor. Serang-serong. Kadang dididik kurang ajar karo wong tua. Kaya lagu iki, pada hari Minggu. Moh gak disauti tak tinggal mulih kok iki. Pada hari Minggu naik delman istimewa. Orang ini bapaknya kok dilunggui tuh. Kalau di delman itu duduknya di depan, lagi di muka, muka ayah kok didudui. Anakmu ngelamak, ngelunjak, terunjangan, kurang ajar nyang wong tua. Didik akhlak sing apik. Kadang anak diajari menghayal, dadi tukang ngelamun, bintang kecil amat banyak. Aku ingin mustahil. Ayo sapa sing iso nang terbang dan menari pisan. Akhirnya anakmu dadi penghayal, tukang lamun isone mek andai kata, seandainya, andai saja, andaikan, jikalau, seumpama. Kon ngelakoni dhewe ora iso, isone mek menghayal, andaikan aku jadi Anwar Zahid. Enak banget ngomong sak jam hasilnya wis ketok. Neng kon ngelakoni dhewe ora iso. Ajarkan yang realistis ke anak-anak kita, yang logis, yang masuk akal. Cuk diajari ngelamun. Kadang dididik atine kotor, gek serakah, gek cetil, medit. Balonku ada rupa-rupa. Hijau, kuning, merah muda. Meletus balon hatiku. Balon meletus kok hati sangat kacau. Tuku meneh. Piro regane balon? Lah iya, ngene iki atine anakmu gampang kacau wong gara-gara balon meletus ati kacau, panen gagal ati kacau, dagang rugi atine kacau, dadi kerawus bojo atine kacau. Padahal anak kudu diulangi sabit qalbi ala dinik. Tetepke ati kula tenagama panjenengan, aja gampang kacau. Terusan iki yo gak bener kok. Balonku tinggal ku pegang, cetil medit tuh kuwi. Ora entuk nggo dolanan kancane, wong balone kok dipegang erat-erat. Berbagi dong, enggak ada semangat untuk berbagi. Iki aja dianggap sepele lho penanaman karakter. Kadang malah anak jas cilik diulangi ngapusi, diajar kebohongan. Roto iki bayi dipangku ibuke karo dinyanyekke bareng tepuk ami ami. Terus ngapusi nondinggon bayi iki yo siang mimik susu, kalau malam yo mimik susu. Lek siang makan nasi, kalau malam mimik susu, kuwi dudu bayi bapake. Bayi gerang kuwi. Ada lagi yang pelecehan nih. Matahari terbenam. Terus terdengar suaranya. Terus wes sakmono wae. Iki pelecehan nih. Nyangdi pelecehane. Wes mingkem kabeh cep klekep. Aku sing nyanyi tak suduke pelecehane nyangdi. Matahari terbenam, hari mulai malam. Malah dirasani enak banget suarane. Matahari terbenam, ghurubu syamsi, hari mulai malam. Kuwi wayahe maghrib. Harusnya yang terdengar suarane wong azan. Lagi orang kok terdengar burung hantu. Wong azan kok dipadake burung hantu kuwi lho. Terusane suaranya merdu. Mulai kapan burung hantu suaranya merdu? Ono lomba burung hantu. Wong edan iki lho ngerti nek burung hantu ki mengerikan medeni. Sing merdu ki suara azan, ning wonge kok dipadake burung hantu. Engkate azane ngene pisan kok. Kuwi azan model ndi? Diganti iki kudu direvisi. Matahari terbenam, hari mulai malam. Terdengar orang azan, suaranya lantang. Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar. Hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Ojo azan kok Nah, surak hore